cinta. Taunya ia jauh lebih indah, dari kukira. Ku tampu jalan berliku, tuk bisa buktikan kekuatan perasaan kita. Pasti ku kan temukan jawabnya. Tanpa batas, mengarungi langit lepas. Ku ajak dirimu terbang bebas, kita berdua. Oh, kini ku telah temukan jalannya. Rasa baikan tersihir walaupun terkadang getir, tapi yang namanya cinta tetap mengalir. Cinta saling percaya, cinta saling setia untuk selama-lamanya.